السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة أعزني الله إياكم، kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana sampai pagi hari ini, sampai detik ini masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatannya. Adapun pembahasan pada pagi hari ini yaitu ta'ammulat, renungan terhadap ayat dalam surat As-Saffat ayat 102, di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya yang bernama Ismail, ya abatif, ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madha tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu, maka cobalah kamu lihat bagaimana pendapatmu. Maka dengarkan bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ia berkata, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu itu, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah yang agung yang bisa kita petik padanya tiga hikmah yang besar. Hikmah yang pertama, ya akhi Islam, yaitu tentang bakti kepada orang tua. Lihat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ketika ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberitahukan akan mimpinya, sedangkan mimpi para nabi itulah wahyu dari Allah, bahwasanya ia menyembelih anaknya, maka Nabi Ismail tanpa berpikir panjang berkata, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu itu. Ini sebuah asas, perkara yang sering ditekankan oleh Islam untuk berbakti kepada orang tua. Terkadang ada orang tua berkata, anak saya setelah ngaji, kenapa kok sikapnya menjadi kasar kepada ayahnya? Yang satu berkata, saya punya orang tua sulit sekali untuk dinasihati. Ternyata setelah diperhatikan, sikap anak tersebut kepada ayahnya tidak baik. Ikhwatul Islam azaniyallahu ayyakum. Padahal subhanallah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dipenuhi dengan sangat banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ, dan Rabbmu memerintahkan, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, itu jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Ikhwatul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Selalu ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an memerintahkan berbakti kepada orang tua itu setelah beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ini memang sangat sepadan sekali. Bukankah yang menciptakan kita adalah Allah? Naam. Dan bukankah sebab adanya kita adalah orang tua kita? Ya. Bahkan orang tua kita dengan penuh kesusah payahan, mereka berusaha untuk mendidik kita dari kecil. Berbagai macam kesusahan, berbagai macam penderitaan, ya sakit hati dan yang lainnya, mereka tak kenal payah untuk senantiasa sabar mendidik diri kita. Apalagi ibu kita ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika ia mengandung anaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Tanyakan kepada ibu, bagaimana rasanya mengandung saya waktu saya berada dalam kandunganmu, hai ibu? Pasti si ibu akan berkata, saya sulit untuk tidur, nak. Saya menghadap ke kanan, terasa tak enak. Saya menghadap ke sini, terasa tak enak. Tanyakan kepada ibu, bagaimana rasanya sakitnya melahirkan kita? Pasti ibu akan berkata, ya sakitnya setengah mati, nak. Ya, mempertaruhkan jiwa antara hidup atau mati. Maka akhal Islam azaniyallahu wa iyakum. Tentunya orang yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik, berakhlak dengannya, tiada lain adalah orang tua kita. Walaupun orang tua kita misalnya ia jauh dari Allah. Kita lihat orang tua kita misalnya banyak menyimpang daripada perintah Allah. Tapi pandanglah orang tua tersebut dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kebencian. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arba. Ketika ibunya berjanji dia tidak mau makan sampai Sa'ad kembali kepada agama nenek moyang. Tapi Sa'ad dengan sabar berkata, wahai ibu, kalaulah engkau mempunyai 100 nyawa, kemudian satu nyawa per nyawa melayang, aku tidak akan meninggalkan agama ini, wahai ibu. Tapi ditemani ibunya, dipergauli ibunya dengan pergaulan yang baik, ia pun tetap berbakti kepada ibunya, subhanallah. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam atau memberikan ancaman di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau bersabda, saqiya asyaqiya 'abdun, celaka seorang hamba, adraka abawaihi, yang mendapatkan kedua orang tuanya sementara keduanya sudah tua renta, falam yudkhilahul jannah, ternyata tidak memasukkan ia ke dalam surga. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lainnya dengan lafaz bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap amin. Amin. Amin. Kemudian para sahabat berkata, "Alama amanta ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, kul amin. Wahai Muhammad, katakan amin. Radhima anfum ri'in, semoga terhina seorang, adraka abawaihi, yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah tua, falam yudkhilahul jannah, ternyata ia tidak memasukkannya ke dalam surga. Kul amin, kata Rasulullah, amin. Yang berdoa siapa? Malaikat Jibril, sebaik-baiknya malaikat. Yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia. Subhanallah, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Berbakti kepada orang tua yang akhwat Islam adalah dengan beberapa cara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama yaitu mentaati orang tua kita dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ayatnya, bagaimana Nabi Ismail mempraktekkan perintah orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ingat akhi, melaksanakan perintah itu pada asalnya hendaknya secepat mungkin tanpa ditunda-tunda. Lihat ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi melihat aku diriku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Coba kamu lihat bagaimana pendapatmu, wahai anakku.

Sebatas kita tidak menyakiti kepada orang tua tidak cukup. Yang penting saya tidak menyakiti orang tua saya. Tapi Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan. Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini tidak menjelaskan makna ihsan. Syekhul Islam mengatakan bahwa setiap syariat atau dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat. Maka setiap yang bermakna ihsan menurut adat kita, maka itu yang diperintahkan oleh Allah, selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang akhi, suatu adat kepada adat yang lainnya berbeda-beda. Di satu adat dianggap suatu perbuatan kepada orang tuanya dianggap lumrah, tapi di adat yang lainnya itu tidak lumrah. Mungkin di suatu tempat seorang anak memanggil bapaknya dengan panggilan namanya sudah biasa, tapi di tempat yang lainnya tidak demikian. Maka seperti ini tentu dikembalikan kepada urf, kata para ulama. Apa itu? Itu adat istiadat. Maka Allah memutlakan di sini wa bil walidaini ihsan. Ihsan di sini berbentuk nakirah. Dan nakirah mempunyai makna umum, berarti semua masuk padanya perbuatan ihsan. Kita ya mengirimi uang misalnya tiap bulan. Kita berbuat baik dengan cara apa? Kita berusaha untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang tua kita. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba, setiap pagi dan petang mendatangi rumah ibunya dan berkata, assalamu alayki ya ummah, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu hai ummah? Apakah kita pernah ya akhwat Islam, setiap hari misalnya kita datangi orang tua kita, tanya keadaannya, bagaimana keadaanmu ibu, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Berapa kali dalam seminggu kita melakukan itu, Pak? Terkadang dalam seminggu pun kita jarang bertemu dengan orang tua kita. Kita sudah disibukkan dengan anak istri kita. Kita sudah disibukkan dengan ya, pekerjaan kita, dengan dunia kita. Setelah itu kita lupa kepada orang tua. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ali bin Husain, seorang tabi'in, dia berkata, aku selalu menemani ibuku ketika makan. Aku selalu berbakti kepada orang tuaku, yaitu kepada ibuku. Tapi aku tidak menemani ibuku ketika makan. Ketika ditanya, kenapa hai Ali? Kata Ali bin Husain apa? Akhsha an akhudha luqmah. Aku khawatir, saya takut mengambil makanan yang ternyata ibuku lebih dahulu melihat makanan itu. Sehingga akhirnya saya khawatir saya berdurhaka kepada orang tua saya. Masya Allah, subhanallah. Yeah. Sampai-sampai beliau takut kalau beliau mengambil makanan yang ternyata ibunya sudah melihat makanan itu dan beliau menginginkan ternyata didahului oleh kita. Sampai-sampai demikian Ali bin Husain takut dan khawatir sekali. Subhanallah, ya kota Islam, azani Allah ya. Lihat bagaimana kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua. Lalu kemudian yang pertama bertawassul dengan amalan salehnya. Ia berkata, ya Allah, ya Rabb, dahulu aku punya orang tua yang sudah renta, dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tuaku. Suatu malam aku terlambat pulang, kudapati orang tuaku sudah tidur. Lalu kemudian aku pun memeraskan susu untuk kedua orang tuaku. Aku bawa susu itu, ternyata keduanya sudah tidur. Dan aku tidak mau mendahulukan untuk memberikan minuman ini kepada istri dan anak-anakku sebelum orang tuaku. Maka aku tunggu sementara gelas itu di tanganku. Terus aku tunggu sampai subuh. Ya, sampai keduanya pun kemudian bangun. Lalu aku berikan susu tersebut kepada orang tuaku. Setelah itu aku berikan kepada anak istriku. Ya Allah, kalau memang dahulu itu ikhlas, fafarij anna, ya, selamatkan kami dari mara bahaya ini. Apa yang terjadi? Batu itu pun bergeser. Subhanallah, ya kuatlah Islam. Terkadang, Pak, kita sebagai suami lebih bakti kepada istri daripada kepada orang tua. Padahal sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, lebih berat orang tua daripada istri, ya akhir Islam, azanillah. Bahkan suatu pernah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat anaknya Abdullah bin Umar dilalaikan oleh istrinya. Dilalaikan oleh istrinya, selalu terlambat salat berjamaah. Umar melihat istrinya tidak baik. Maka kemudian Umar menyuruh anaknya untuk mentalak istrinya. Maka Abdullah bin Umar melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah bersabda, taati bapamu. Sampai demikian, seorang laki-laki hendaknya lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya, ya akhir Islam, azanillah wa iyyakum. Maka ini, ya, yang kedua yaitu wabil walidaini ihsan, yaitu berbuat ihsan kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, ya akhir Islam, berbakti kepada orang tua yang ketiga yaitu mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan santun. Allah Ta'ala berfirman, wala takul lahuma uff, wala tanharhuma, wa kul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan kepada orang tuamu uff. Apa itu uff? Kalau orang Indonesia nyebutnya apa ya? Cish, ya. Ah, apa? Yang sifatnya apa? Membentak orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tuamu kata-kata yang mulia, kata-kata yang lemah lembut, yang penuh dengan sopan santun. Lihat Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh bapaknya, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu, aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu, nak? Maka ia pun berkata dengan penuh kesantunan. Ia berkata, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Ya, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, yang keempat, berbakti kepada orang tua itu adalah dengan cara mendoakan mereka. Di dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk mendoakan orang tua. Allah berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan, rabbirhamhuma, ya Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku semasa aku kecil. Doakan kepada apa? Kedua orang tua kita, ya akhir Islam. Doakan kedua orang tua kita. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya sangat tinggi di dalam surga. Kemudian ia bertanya, ya Rabb, dari mana aku bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Allah mengatakan, karena doa anakmu untukmu. Subhanallah, ya akhir Islam. Bukankah anak-anak, doa anak soleh itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk ibunya dan ayahnya. Nah, kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam telah meninggal dunia, inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min salas, terputus darinya seluruh amalannya kecuali dari tiga. Yang pertama apa? Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata, ketahuilah bahwa yang sampai kepada orang tua itu bukan hanya doa, akan tetapi seluruh amalan soleh yang diajarkan oleh orang tua kepada anak, maka itu semua sampai kepada orang tuanya. Walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia, akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan doa di sini merupakan tanbih, kata beliau, agar seorang anak sering-sering mendoakan orang tuanya. Berapa kali, Pak, kita mendoakan orang tua kita dalam sholat kita? Apakah setiap sholat kita mendoakan orang tua kita? Apakah kita mendoakan setiap orang tua kita hanya sebulan sekali saja? Atau kita selalu lupa untuk mendoakan orang tua kita? Ya akhi, kalau Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya, la zil tu ad'u li syafi'i mundu 30 sanah, Semenjak 30 tahun yang lalu aku mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau gurunya. Maka seharusnya kepada orang tua itu lebih lagi. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti kepada orang tua. Ini faedah yang pertama yang bisa kita petik dari ayat, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Adapun faedah yang kedua, ya akhwat Islam, ayat ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang agung. Apa itu? Yaitu mendidik kita untuk berjiwa taslim. Apa itu taslim, Kak? Taslim artinya penyerahan diri yang total kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Inilah hakikat taslim. Padahal yang diperintahkan itu berat sekali, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu, nak. Sedangkan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ternyata subhanallah, taslim yang luar biasa. Apakah Nabi Ismail bertanya, kenapa hai ayahku, apa dosaku? Nabi Ismail tidak berkata begitu. Apakah Nabi Ismail berkata, entah dulu ayahku, tunda dulu, barangkali ada ayat lagi yang memansuh atau yang lainnya. Ternyata Nabi Ismail alaihissalatu wassalam tak berpikir panjang akhi. Maka ia berkata, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan kepadamu. Inilah hakikat taslim. Subhanallah. Ini taslim yang luar biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan kesempurnaan iman seseorang sampai terpenuhi tiga perkara. Allah berfirman, fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah, sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat dalam hatinya ya untuk menerima keputusanmu. Wa yusallimu taslima. Dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Apa itu taslim yang benar sebenar-benarnya taslim? Yaitu ketaatan tanpa bertanya kenapa. Seperti dahulu ketika para sahabat diturunkan ayat tentang haramnya arak. Apa yang terjadi bapak sekalian? Para sahabat tanpa bertanya lagi langsung diambil kendi-kendi arak ditumpahkannya ke jalan-jalan. Tanpa bertanya kenapa wahai Rasulullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang hijab, maka para sahabat tanpa berpikir panjang untuk berkata panas atau yang lainnya, langsung ditarik gorden-gorden rumah, langsung mereka tutup aurat-aurat mereka. Itulah hakikat taslim. Namun terkadang jiwa taslim di hati kita masih lemah. Ketika perintah itu atau larangan tersebut ternyata tidak mendukung kepentingan dunia kita, seringkali kita berpikir 12 kali dulu. Ada seseorang ketika dia sudah mulai ngaji, ternyata ia tahu bekerja di bank konvensional ternyata haram. Orang yang berjiwa taslim pasti dia tidak akan berpikir panjang, selesai, saya mau keluar hari ini juga. Tapi ketika taslimnya kurang, dia akan berpikir, saya nanti mau ngasih makan anak istri saya pakai apa. Seakan ia kurang yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Seringkali ya akhul Islam, jiwa taslim kita itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada orang tua kita, di dalam sholat kita, di dalam segala macam kehidupan kita, terutama perintah-perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa taslim kita diuji terlebih, Pak, ketika di depan kita maksiat dan syahwat kita sedang tinggi dan tidak ada siapapun orang yang melihat kita. Disitulah jiwa taslim kita itu diuji betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di hadapannya seorang wanita bangsawan yang sangat cantik jelita. Tidak ada di kamar itu siapapun. Sedangkan Nabi Yusuf sebagai seorang pemuda yang tentu masih kuat syahwatnya. Tapi subhanallah, ya taslimnya di Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memang betul-betul teruji. Sedangkan kita belum teruji. Kita seringkali gugur di tengah jalan ya Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang luar biasa taslimnya kepada Allah dan Rasulnya. Ia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itu. Akhal Islam, untuk melatih jiwa taslim ini ya akhi, butuh kepada akidah. Melatih jiwa taslim dan menumbuhkan jiwa taslim ini ya akhi, butuh kepada keimanan kepada Allah. Makanya sebagaimana sudah saya kaji ya tadi malam, seseorang tidak akan tumbuh jiwa taslimnya kecuali dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Semakin ia mencintai Allah, semakin ia mengenal Allah, semakin ia berharap kepada Allah, takut kepada Allah, saya yakin Pak, pada waktu itu jiwa taslimnya semakin kuat dan semakin ia rela untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, man radhiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah, kata Rasulullah. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Apa makna ridha Allah sebagai Rabb? Antum ridha Allah sebagai Rabb? Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti kita harus ridha dengan keputusan dan ketentuan Allah. Konsekuensinya berarti kita harus mau diatur oleh Allah. Kenapa? Karena kita ridha Allah sebagai Rabb, dan Rabb artinya pemilik. Karena kita yakin bahwasanya kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jiwa taslim yang disebutkan dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa basyiris sabirin," berikan kabar gembira tentang orang-orangnya kepada orang-orang yang sabar itu. "Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berucap inna lillah. Kenapa kita disuruh untuk mengatakan inna lillah? Apa makna inna lillah? Inna lillah artinya sesungguhnya kami milik Allah. Kenapa kita diperintahkan ketika ditimpa musibah berucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Karena ya akhul, ini Islam ini konsekuensi yang besar ya. Ketika seseorang berkata inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, berarti kita harus taslim kepada Allah. Berarti kita harus menerima semua yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Berarti kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, terkadang ketika kita dicukur oleh tukang cukur, muncul jiwa taslim kepada tukang cukur. Ketika tukang cukur berkata kepada antum, maaf pak, kepalanya tolong dimiringin ke kanan sedikit. Antum pun tanpa berpikir panjang lagi, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, antum gerakkan kepala antum. Pernahkah kita mentaati Allah seperti itu ya akhwat Islam? Iya. Kemudian faedah yang ketiga di dalam ayat ini. Apa itu ya akhwat Islam? Bahwa ternyata untuk taslim butuh kepada kesabaran. Makanya kemudian Nabi Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku wahai ayahku insyaallah termasuk orang yang sabar wahai ayahku. Naam ya akhi. Untuk taslim kepada Allah dan Rasulnya butuh kesabaran. Sabar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan." Sabar di dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan hidup tanpa kesabaran. Mentaati Allah butuh kesabaran tidak? Naam. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Ketika antum menjalankan sunnah Rasul, butuh sabar tidak? Iwallah. Ketika antum berusaha melanggengkan suatu amalan saleh, butuh sabar tidak? Iwallah. Ketika antum mau sholat dan berbagai macam terkadang berat di hati ada, butuh sabar tidak? Naam Allah. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus berusaha untuk kalian sabar. Kalau kita tidak bisa sabar ya akhul Islam, maksiat terpampang di mata kita, barangkali kita akan mudah kemudian gugur di tengah jalan. Kita hidup di zaman fitnah ya. Kemaksiatan di mana-mana, fitnah di mana-mana, syahwat di mana-mana. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah kesabaran, mungkin kita akan terhempas dengan arus yang sangat yang dahsyat seperti ini. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Memang sabar itu ya akhi berat sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan sabar itu seperti sinar matahari. Beliau bersabda, "As-sabru dhiya." Ketika Rasulullah mengatakan salat itu nur cahaya dan sabar itu dhiya, padahal nur dan dhiya itu adalah sesuatu yang hampir sama. Cahaya, tapi bedanya kalau nur itu cahaya yang tidak mengandung panas, sedangkan dhiya atau dau itu adalah cahaya yang mengandung panas. Antum lihat cahaya matahari panas, tapi bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian pula kesabaran panas. Kata sabar itu tidak sampai 5 cm. Tapi untuk mengaplikasikannya, Pak, luar biasa. Butuh kepada kekuatan, Pak. Ya. Sabar ketika mentaati Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika kita ditimpa musibah-musibah dan malapetaka dalam kehidupan. Makanya subhanallah, ujian Allah kepada orang-orang yang sabar luar biasa. Allah berfirman, "Ya innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ya akhal Islam, siapa yang ingin dijadikan sebagai imam dalam agama ini, hendaklah ia gunakan dua perkara, ilmu dan sabar. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka menjadi imam-imam ketika mereka sabar dan mereka pun yakin kepada ayat-ayat kami. Kata Ibn Taymiyah, "Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat, maka imamah dalam agama itu akan kita raih ya akhwat Islam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan kepada kita pencerahan, memberikan kepada kita kekuatan. Yang pertama, untuk senantiasa kita ingat kepada orang tua kita dan berbakti kepada mereka. Yang kedua, agar kita berusaha untuk berjiwa taslim. Taslim yang sempurna. Taslim yang betul-betul menunjukkan kepada kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ya akhi, kita diberikan oleh Allah kesabaran dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Sabar di atas ketaatan, di atas sunnah. Sabar di atas meninggalkan maksiat. Sabar pula ketika musibah itu menerpa kehidupan kita. Sekarang kita belum mendapatkan ujian yang serius. Sekarang keimanan kita belum mungkin teruji oleh Allah. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qabrikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian yang menimpa orang-orang sebelum kalian itu? Massatuhumul ba'sa wa dharra. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan. Wazulzilu, kemudian mereka pun diguncang sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kita sekarang masih diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan dengan keimanan kita. Kita belum diuji, walaupun kita tidak mengharapkan ujian. Ya, kita hanya bisa berharap kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesabaran untuk istiqomah sampai akhir hayatku. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.